strategik hasilkan lirik. Nusa nan sempit, sudah lama ku tampik. Tapi pertahanan butuh senjata otomatik. Agar seimbang, tas tajam pisau pedang. Yang tak pernah berhenti dan terus berulang. Kunci kehidupan memang bukan mainan. Aku cinta menyelebat, bagai bayangan. Berakosa bukan lada di pundak kanan. Mungkin di suatu tempat yang tak pernah terpikirkan. Banyak yang mati lidah berkata-kata indah. Menganggap hidup bijak milik nenek moyangnya. Shit, things will never be the same. Coba kontroversi biar mirip Eminem. Percuma lidah bersumpah kalau menyerah. Bah, berarti kau bukan apa-apa, hanya sampah. Apa hidup ini hanya untuk menunggu mati. Semua